Siapa yang takkan jatuh cinta apabila memandang wajahmu? Siapa yang bertemu pandangmu pasti jatuh hati padamu. Rina, I love you Rina. Begitulah ku sampaikan kepadamu. Oh Rina, I love you Rina. Ku ucapkan sambil menatap wajahmu. Sampaikan